بسم الله الرحمن الرحيم. Jika seseorang mau membeli barang secara angsuran dan kita dijadikan sebagai pihak referensi, pihak yang bisa dihubungi tapi tidak serumah, apakah kita ikut terkena dosa riba? Belum tentu. Kalau angsurannya tidak mengangsur dari sistem hukum riba. Kan ada angsuran syariah. Mengangsur di bank syariah, setelah itu dibeli oleh bank syariah, antum membayar ke bank syariah. Maka terjadi jual beli di situ. Pak, saya ingin mengangsur rumah, Pak, saya enggak punya uang. Boleh, Pak. Berapa nilainya? Sekian. Baik, saya beli, Pak, ya. Sekarang akadnya akan jual beli dari bank dengan Bapak. Saya jual sekian. Bapak sepakat? Insyaallah sepakat. Baik, silakan ngangsur. Antum ke bank itu didasarkan referensi dari orang lain. Ketika akan misalnya ngangsur, antum jangan ke situ, bank syariah aja. Yang ini insyaallah jumlahnya lebih ringan untuk dicicil. Ya, jumlah bagi hasilnya juga tidak terlampau banyak untuk bisa diberikan dalam bentuk pembayaran kita. Bebannya tidak banyak. Nah, ketika antum misalnya mengarahkan pada bank syariah dan di situ kemudian terjadi angsuran dengan cara yang wajar, sepakat di situ, maka antum bukan hanya dapat bagian kebaikan dunia tapi dapat bagian pahala akhiratnya. Kalau yang dimaksudkan masalah urusan dunia dengan kadar ribanya, tahu di situ ada ribanya. Tahu antum bahkan dijanjikan antum kebagian akan sekian, fee-nya sekian, dapatnya sekian, maka jelas kalimatnya di sini yang menunjukkan kemudian yang mendapatkan, yang memberikan sama hukumnya, sama dapat bagian jatah dosanya. Allah taala alam bissawab.